بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخواني في الدين عزكم الله. Kita masuk ke bab ke-139 dari kitab Riyadhus Shalihin. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu istihbab salami, bab disunnahkannya salam. Idza qama minal majlisi, apabila bangun dari satu majlis. Wa faraqa julasa'ahu au jalisahu, dan juga mengucapkan salam apabila faraqa berpisah dengan orang dengan teman duduknya. Julasa'ahu sama juga maknanya dengan jalisah. Jalis juga maknanya teman duduk. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, qala, beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim, apabila salah seorang dari kalian intaha ilal majlis, yakni mendatangi satu majlis, mau masuk di majlis itu, mau ikut duduk padanya, falyusallim, maka hendaknya mengucapkan salam. Fa idza arada ayyakuma falyusallim, dan demikian pula apabila mau bangun dari majlis itu, dari tempat duduk itu, hendaknya dia mengucapkan salam kepada orang yang duduk di situ ketika mau pergi dari situ. Falaisatil ula bi ahqqi minal akhirah, kata Nabi, tidaklah yang pertama lebih berhak daripada yang terakhir. Maksudnya yang pertama yaitu ketika salam masuk di satu majelis, yang akhir yaitu ketika bangkit dari satu majelis. Kedua-duanya sama tuntunannya, sunnahnya. Tidaklah yang pertama dan yang pertama lebih utama daripada yang kedua. Sama-sama hukumnya merupakan sunnah nabawiyah yang dianjurkan. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. At-Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dan At-Tirmidzi menyatakan ini adalah hadis yang hasan. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, bab ke-140. Berkata Imam Nawawi An-Nawawi rahimahullah, babul isti'zani wa adabihi, bab keterangan tuntunan untuk isti'zan, bagaimana cara minta izin dan adab sopan santun untuk minta izin masuk ke satu rumah. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhih. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke satu rumah yang bukan rumah kalian, sehingga kalian minta izin kepada penghuninya untuk masuk dan mengucapkan salam kepada penghuninya setelah dapat izin masuk. Wa qala ta'ala, dan juga Allah yang Maha Tinggi berfirman, Wa idza balaghal athfalu minkumul huluma, dan apabila anak-anak kecil dari anak-anakmu itu bila telah sampai pada usia hulum, yaitu baligh. Al-hulum yaitu ihtilam. Ihtilam itu artinya mimpi basah, tanda pada pria itu telah baligh ialah mimpi basah, namanya ihtilam dalam istilah syariah. Apabila anak-anak anak-anak kamu itu telah sampai pada usia baligh hulum, fal yasta'zinu, maka hendaknya anak-anakmu itu minta izin kalau mau masuk kamar, kama sta'dzana alladziina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka minta izin. Ini juga menyangkut masalah hijab, minta izin untuk masuk ke kamar bapak ibunya. Itu adalah tuntunan yang harus dibiasakan. Jangan dibiasakan kalau sudah baligh, sebelum baligh dibiasakan, sehingga pas baliknya sudah harus minta izin, dia sudah tidak keberatan lagi karena sudah biasa. Tapi kalau baru dididik untuk minta izin pas setelah dia baligh, nah ini repot. Sudah kebiasaan masuk seenaknya ke kamar ayah ibunya, padahal itu adalah tidak benar, tidak dibenarkan oleh syariah, terutama pada jam-jam aurat, waktu-waktu aurat. Waktu-waktu aurat disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu 3 waktu aurat setelah isya. Ini jam aurat, waktu dilarang anak itu masuk ke kamar orang tuanya tanpa izin. Kemudian setelah sholat subuh, kemudian setelah duhur. Ini jam-jam yang harus anak itu minta izin. Makanya dalam susunan rumah yang dituntunkan oleh sunnah, rumah orang tua, kamar orang tua bapak ibu sendiri, dengan tentunya ada pintu, adalah tidak islami kalau kamar itu hanya ditutup dengan kain saja pintunya. harus ada pintu yang bisa ditutup. Kemudian juga kamar anak lelaki, kemudian kamar anak perempuan. Anak lelaki dan perempuan dilarang disatukan satu kamar kalau sudah berusia 10 tahun ke atas. Ya, kalau seandainya rumahnya itu nggak ada kamar, apa, nggak cukup kamar, cuman dua kamar ya, satu kamar untuk bapak ibu, satu kamar untuk anak. Ya anak lelaki kalau sudah usia 10 tahun ke atas tidur di kamar tamu, apa di ruang tamu, tidak boleh sekamar dengan saudara perempuannya. Nah itu yang dituntunkan dalam pendidikan terhadap anak-anak. Ya, min ba'dil hulum, setelah anak itu terutama ketika sampai usia baligh. Sebelum baligh yaitu mulai umur 10 tahun sudah dilatih seperti itu. Ya. Kemudian kita masuk kepada hadis-hadisnya. Dibawakan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beberapa hadis. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Musa Al-Asy'ari yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau telah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-istizanu salatun, minta izin itu 3 kali saja. Nah, ketok-ketok pintu 3 kali saja. 3 kali ketok-ketok, tidak ada jawaban dari dalam, atau ucapan assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali, tidak ada jawaban dari dalam, ya sudah, pulang saja. Begitu dituntunkan. Fa in udzina laka, kalau diizinkan dalam 3 kali minta izin itu, ya masuk, salam. Wa illa farji, kalau tidak ada suara sama sekali, ya pulang saja. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ya. Ya karena memang syariah Allah mengerti orang di rumah itu ada saat-saatnya dia tidak mau menerima tamu karena ada keperluan atau mungkin bahkan ada problem di dalam rumah itu yang tidak boleh orang lain tahu. Nah sehingga dengan tuntunan syariah seperti ini melindungi, jangan sampai orang itu dipaksa harus menerima tamu. Ini tidak benar, karena kondisi orang itu berubah-ubah dari satu keadaan, dari satu waktu kepada waktu yang lainnya. Ya. Nah. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dari Sahal bin Sa'ad yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innama ju'ilal isti'zanu min ajlil basar. Hai, peringatan Nabi. Nabi mengatakan innama ju'ilal isti'zanu, hanyalah yang menjadi sebab dijadikannya, disyariatkannya istizan, minta izin ketika mau masuk rumah atau anak-anak mau masuk kamar orang tuanya, min ajlil basar, dari sebab pandangan mata. Orang di dalam rumahnya, karena memang itu rumahnya, ya rumahnya itu adalah hijab bagi dia, ya, sehingga mungkin seperti wanita dalam keadaan kalau di dalam rumahnya tidak memakai memakai hijab, maka dengan adanya izin sebelum masuk, jangan langsung bleng masuk begitu, tapi dengan izin dulu memberitahu kalau mungkin sahibul bait itu dalam keadaan terbuka auratnya, segera mengatur auratnya sehingga ketika dia mengizinkan dalam keadaan sudah siap dengan pakaian yang sopan. Nah itu hikmahnya dijadikan syariat atau disyariatkan yang harus minta izin kalau mau masuk rumah itu, karena penghuni rumah itu dalam keadaan ya tentunya karena rumahnya dia belum rapi menutup auratnya. Jadi dengan demikian dihindari adanya pandangan kepada aurat penghuni rumah itu kalau dicadap penghuni rumahnya itu tiba-tiba masuk begitu saja dalam keadaan dia belum siap untuk menutup auratnya dan sebagainya. Dan ini basar ini adalah jelek, pandangan itu jelek, karena kalau sudah haram, iya, kalau dalam kondisi orang itu keimanannya sedang di puncak, segera dia lari memalingkan diri. Iya, kalau tandanya imannya sedang turun, bagaimana? Jadi fitnah dan bisa membuka pintu setan untuk bermaksiat. Ya, itulah sebabnya ditutup pintu syaitan yang satu ini dengan disyariatkannya harus minta izin ketika mau masuk rumah, sehingga menutup buffer, memelihara pandangan mata agar jangan tertumbuk pada pandangan yang haram. وعن ربعي بن حراش قال, dari ربعي بن حراش beliau menyatakan, حدثنا رجل من بني عامر, telah menceritakan kepada kami seorang pria dari Bani Amir, tidak disebutkan namanya orang ini di dalam riwayat ini, dan ini tidaklah merupakan keaiban bagi riwayat tersebut, sebab orang yang tidak disebutkan namanya ini sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi sudah pasti uzul, terpercaya, sehingga tidak disebutkan namanya bukan menjadi keaiban bagi sanad tersebut. Ya, annahu ista'dzana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut dari Bani Amir minta izin kepada Nabi untuk masuk rumah beliau. Wa huwa fi baitin, dan Nabi dalam keadaan di rumah beliau. Faqala a'aliju, orang ini bilang, pria ini bilang, a'aliju, boleh saya masuk? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimi, Maka Rasulullah menyatakan kepada khadamnya, kepada khadimnya yaitu pembantunya, ukhruj ila hada, keluar kamu ke orang itu, fa'allimhul istidzan, ajari dia bagaimana cara minta izin. Faqul lahu, maka katakan kepada dia, qul assalamu alaikum a'adkhulu, katakan assalamu alaikum, boleh saya masuk? Begitu. Fasami'ahu ar-rajulu, maka orang ini tadi dari Bani Amir ini mendengar keterangan dari khadim Rasulullah tersebut, diajari cara kesopanan minta izin. Assalamualaikum a'adkhulu, faqal, maka orang ini mengucapkan demikian. Fa'adinalahu Nabi sallallahu alaihi wa sallam, maka Nabi pun mengizinkan dia untuk masuk. Pada khola dia pun akhirnya masuk. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ini menunjukkan cara minta izin dengan mengucapkan assalamualaikum terdahulu, kemudian minta izin. Kemudian An Kildah bin Al-Hanbal radhiyallahu anhu qal, kata Kildah, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah masuk mendatangi Nabi. Fadakhaltu alaihi wa lam usallim, aku masuk begitu saja ke rumah beliau dan aku tidak salam. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, irji, keluar, kembali lagi. Faqul, ucapkan assalamu alaikum a'adkhul, ucapkan assalamu alaikum, apakah boleh saya masuk? Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Nah, ini sunnah Nabi untuk mendidik orang supaya punya sopan santun, terutama anak-anak. Masuk belang begitu saja ke rumah tanpa salam, maka dibiasakan keluar, kembali, masuk dengan salam. Setelah masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu cara membiasakan anak itu masuk rumah selalu dengan mengucapkan salam, dan ini dicontohkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Bahkan kalau juga orang dewasa, ya juga dituntunkan demikian. Tentu sangat dianjurkan untuk mempertimbangkan. Jangan sembarang orang dewasa kamu perlakukan demikian. Kalau seandainya kamu perlakukan demikian, ada seorang terus tertinggung, kemudian jadi fitnah, lari dari ilmu, fahala maijus, itu bukan dari perkara hikmah. Tentu orang yang kita pertimbangkan, dia akan mengerti bahwa itu caranya masuk rumah, dan mengerti bahwa saya salah tadi masuk tanpa salam. Begitu. Kalau dipertimbangkan demikian, laksanakan. Keluar dulu. Ucapkan salam. Semua itu disampaikan dengan kadar akal orang yang kita ajak bicara. Jangan disamakan semua orang dengan cara yang sama. Nah, Selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya. Bab bayan, bab keterangan. Anna sunnata idza qila lil musta'dhin man anta. Keterangan bahwasanya sunnah adalah termasuk sunnah apabila ditanya kepada al-musta'dhin, al-musta'dhin orang yang minta izin. Assalamualaikum. Boleh saya masuk? Ini musta'dhin. Kalau ditanya oleh penghuni rumahnya, man anta, siapa kamu? Ayakula, sunnahnya dia menjawab fulan, menyebut namanya. Fayusammi nafsahu, dia menyebut nama dirinya. Bima ya'rifu, bima yu'rafu bihi min ismin au kunyatin. Dengan nama yang diketahui, yang dikenal, kiranya penghuni rumah itu kenal siapa itu dengan nama atau kunya Abu Fulan atau Ibnu Fulan. Wa karahatu qawluhu ana wa nahwiha, dan makruh kalau ditanya oleh penghuni rumah siapa kamu, makruh kalau jawabnya saya siapa. Sebutkan namanya, ya, itu sunnahnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu fi haditsil masyhur fil Isra, diriwayatkan dari Anas yang Allah telah meridhai beliau dalam sebuah hadits yang terkenal dalam riwayat tentang Isra Mi'raj. Qal, Anas menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tsumma sa'ada bi Jibrilu, kemudian naiklah denganku, sa'ada bi, naiklah denganku Jibrilu, malaikat Jibril, ila sama'id dunya, ke langit dunia, langit terendah, langit yang paling dekat dengan kita. Fastaftaha, maka Jibril minta dibukakan pintu langit dunia. Faqila man hada, maka ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit dunia itu, siapa ini yang minta izin? Qala Jibrilu, maka Jibril menyatakan, yang minta izin ini ialah Jibril. Qila wa man ma'ak, ditanya lagi, dan siapa yang beserta engkau? Qala Muhammadun, dijawab, yang beserta aku adalah Muhammad. Tsumma sa'ada ila sama'it tsaniyati fastaftaha, setelah dibukakan, lanjutkan naik lagi ke langit tingkat kedua. Fastaftaha, minta izin untuk dibukakan pintu. Qila man hada, qala Jibrilu. Qila wa man ma'ak, qala Muhammadun, ditanya siapa ini, dijawab Jibril. Ditanya lagi, siapa yang beserta engkau, dijawab Muhammad. Wasalisati, setelah dibukakan naik lagi ke tingkat ketiga. Warabiati, naik lagi ke tingkat keempat. Wasairihinna, dan seluruh langit itu sampai ke Sidratil Muntaha. Muntaha yakni yang paling tinggi malaikat bisa naik. Setelah itu sudah tidak bisa lagi melanjutkan malaikat. Karena ada hijab dari nur, dari cahaya. Kata malaikat Jibril, kami tidak bisa melewati hijab itu. Hijab itu berlapis-lapis, cahaya yang berlapis-lapis. Bila kami melanggar satu lapis saja dari hijab itu, kami para malaikat, maka kami terbakar, habis. Hijab antara hambanya dengan Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di situ, terus dilepas oleh Jibril dan naik sendiri sampai pada tempat yang Allah kehendaki untuk berbicara dengan Allah, ya, sebagaimana Allah berbicara dengan Musa alaihi salam, ya. Maka dikatakan di sini, wa yuqalu fi babin fi babi kulli sama'in, selalu ditanya pada setiap pintu, setiap langit, man hadza fayaqulu Jibril, siapa ini? Maka selalu dijawab Jibril. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini menunjukkan kepada kita sunnahnya kalau ditanya oleh orang yang di balik pintu itu, siapa ini? Sebutlah namamu. Ya. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qaal. Dan dari Abi Dzar yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, kharajtu lailatan minal layali. Aku pernah keluar di suatu malam daripada malam-malam. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamshi wahdahu. Tiba-tiba aku lihat Rasulullah jalan sendiri. Faja'altu amshi fi dhillil qamar. Maka aku pun berjalan di naungan apa bulan. Membuntuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faltafata. Rasulullah setelah beberapa saat dibuntuti oleh aku, beliau pun noleh. Faro'ani, kemudian beliau melihat aku. Faqala man hadha? Rasulullah menyatakan, siapa ini? Faqultu Abu Dzar. Maka aku katakan, ini Abu Dzar. Nah, dalam kelanjutan riwayat ini Rasulullah mengatakan, sini sini, berjalan bersamaku, barulah aku bersama beliau. Abu Dzar disebutkan di sini di suatu malam kehilangan Rasulullah. Terus cari-cari, keluar cari-cari, terus dapat Rasulullah sedang jalan sendiri. Nah, dibuntuti. Kemudian Rasulullah apa? Minta supaya jalan bersama beliau. Ini menunjukkan pula kalau ditanya siapa ini, jawab, saya fulan. Nah, ini sunnah. Dan sunnah ini sangat bermanfaat. Ya. Maka kita menghidupkan sunnah ini dengan semangat untuk mendapatkan fadilah pahala menghidupkan sunnah Nabi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa an Ummi Hani radhiyallahu anha qalat. Dari Ummi Hani yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa huwa yaghtasilu, dan Nabi sedang mandi. Wa Fatimatu tasturuhu, dan Fatimah menutupi Nabi. Faqala man hadihi, Nabi tanya siapa ini. Fakultu ana ummu Hanif, aku adalah ummu Hanif. Sudah kita bahas hadis ini kemarin. Dibawakan lagi di sini ialah dalam hal ditunjukkan di sini setiap ditanya seorang itu menyebutkan namanya atau kuniahnya, kuniahnya yang terkenal, ummu siapa yang terkenal, yang kalau disebut langsung orang paham. Abu Dzar terkenal, ya, namanya Jundub, dan Jundub bin Junadah ini terkenal dengan kuniahnya Abu Dzar. Maka ketika disebut Abu Dzar sudah langsung orang paham. Nah, demikian pula Ummu Hanif, ini sudah terkenal kunyahnya, cukup dengan itu. Ya, wa an Jabir radhiyallahu anhu, disebutkan dari Jabir yang Allah telah meridai beliau, qal, dia menyatakan, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fadaqaqtu al-baba, maka aku pun mengetuk, daqaqtu, aku mengetuk al-baba, pintu. Faqala man hadha, Nabi tanya siapa ini. Faqultu, maka aku katakan, ana, ini aku. Faqala, maka Nabi bilang, ana, ana, ka'annahu karihaha, saya, saya, yang menunjukkan Nabi apa tidak suka dengan itu, dibentak, dengan kata menirukan katanya. Ini yang menjadi dalil bahwa kalau ditanya menyebut ana, saya, ini makruh, tidak disuka. Tapi kalau ditanya hendaknya menyebut namanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.